Cat. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق البلاغ الرسول الكريم وذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita mulai acara kita baca Fatihah atau Ummul Quran yang disebut oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara kita dengan baca Fatihah ini barakah, tidak ada satu orang bahaya yang datang kepada kita. Inna hadhihi niyyah khususan ila arwah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi dzurriyyati Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu, semua yang dirahmati Allah, sekarang saya mau tanya, amalan yang paling banyak dikerjain apa? Gosip atau ngaji? Ayo, ayo, ayo. Kita ini terlalu banyak gosip. Karena menurut kita lebih baik gosip daripada baca Quran. Iya toh? Makanya kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, apakah kamu suka makan daging saudara kamu sendiri? Itu kata Allah, teguran keras dari Allah. Mau makan daging saudara sendiri enggak bu? Mau enggak? Makanya jangan riba atau jangan gosip, banyakin ngaji. Al-Quran itu ilmu dari segala ilmu, dijelasin kecuali bahasa Inggris. Itu memang kagak ada, terjemahnya ada. Dan Al-Quran itu juga menjelaskan ilmu sains juga. Makanya banyak orang Muslim masuk Islam karena kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab pedoman hidup manusia agar manusia itu bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena hidupnya sengsara itu enggak dihiasi Quran. Enggak dihiasi Quran itu hidupnya makin sengsara. Dunia akhirat makin sengsara lah dia. Karena tidak ada pedomannya, Al-Quran enggak dipakainya. Al-Quran cuma dihiasnya. Sekarang ini kalimat mukjizat ini terlalu murah. Nenek-nenek jatuh dari ayunan selamat dibilang mukjizat. Soalnya ini aja mukjizat. Sebelum pesawat Hercules jatuh di Medan, ada satu pesawat mendadak yang kecelakaan. Yang itu di VIP yang kena. Tapi 16 ekor pesawat itu selamat. Ternyata Israel yang punya muka lihat kelas. Kalau Israel yang punya wajah kelas, harusnya yang di VIP selamat. Lantas media berita di Medan keesokan harinya 16 orang di ekor pesawat selamat mendapat mukjizat dari kecelakaan mentara. Saya kira ini berita menyesatkan. Yang lebih luar biasa, Dewi Persik pulang umroh. Diwawancarai di bandara Tenggara. Gimana kesan-kesan Pak Dewi setelah pulang umroh? Saya melihat keajaiban Ka'bah. Saya melihat keajaiban 6 masjid Nabawi. Saya merasa dapat mukjizat gitu. Dewi Persik dapat mukjizat. Jadi anehnya pun. Nah, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api atas perintah Raja Namrud, raja yang paling galak atau raja yang paling keras, itu masuklah Nabi Ibrahim dalam kobaran api. Tapi Allah berkata lain. Allah berfirman, "Qul ya naquni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, dingin kau selamatkan Nabi Ibrahim. Api yang sifatnya panas tiba-tiba berubah menjadi dingin. Malahan Ibrahim tenang aja dalam api, bersujud kepada Allah. Karena api itu sudah dingin, arang bekas kayu itu bergerak-gerak. Ibrahim berdiri bersama, dan itu disaksikan oleh mata kepala manusia. Saya minta tolong yang hak oleh ini, jangan dicoba-coba di rumah. Tisnya pula dihidupkannya pula kompor gas. Kuliah nabu, kuni badan, wassalam ala leman. Duduk pula wak leman di situ. Insya Allah gosong wak leman. Ayatnya sama. Nabi Ibrahim memerintahkan Allah. Kalau lebar gak ada merintahin. Pasti pocong lah diperintahkan itu. Al-Quran itu juga menjelaskan sains. Contoh. Jadi manusia itu diciptakan. Saya punya tafsir ada dua. Ada Ibnu Katsir syarahnya. Kalau tidak itu At-Tahdhib, tidak salah. Saya punya. Jadi setelah diteliti oleh para dokter-dokter, ayat Al-Quran ternyata betul. diciptakanlah dari air mani semuanya sampai dia lahir, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah luar biasanya Al-Quran. Makanya banyak yang masuk Islam karena kebenaran Al-Quran. Saya sih pernah baca dalam buku. Jadi itu ada dokter yang meneliti dua laut, yang itu firman Allah. Marajal bahrain yaltaqiyan, ada dua laut bertemu. Yang pertama di mana? Tawar, manis. Dan sampingnya asin, gak enak. Ya memang gak enak asin. Jadi setelah diteliti masuk Islam karena kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu memang luar biasa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang kuat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi menyempur mengeluarkan kandungan isinya. Kejadiannya ayat ini turun zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya zaman beliau. Di Indonesia mengingatkannya tsunami Aceh 2006. Ada juga lagi timnya gempa. Itu orang semua teriak gempa, gempa, gempa. Lagi orang tua semua. Karena saking ngerinya lihat gempa itu, ya Allah. Ini udah kata orang, ini kata Nabi kiamat hari cepat. Kok ini hari Minggu gitu. Jadi ada ibu-ibu mandi ya, dengar teriak orang gempa, gempa, gempa, gempa. Tadi itu alhamdulillah disamparnya handuk. Alhamdulillah disamparnya handuk. Kejadian yang mengerikan bulan 2006 tsunami Aceh. Dan itu kejadian yang tragis dan yang paling mengerikan di Indonesia ini. Kadangpun orang Jawa datang ke Aceh juga, dia marah-marah karena tsunami itu adanya Sunarman, Sunardi, dan sebagainya. Tempatnya itu tidak ada minum pun di depan sini. Komunikasi sama saya. Makanya Allah menjelaskan. Jadi dua laut itu pada zaman Nabi Musa, jadi kan coba nanti bapak ibu yang punya Al-Quran terjemah, coba lihat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60. Gak tahu lah sampai berapa. Kalau gak salah, salah saya itu hada firakum, ayat sampai situ. Hada firakum bini wa bina. Inilah perpisahan aku dengan kamu. Sampai situ lah gak salah. Jadi Nabi Fitri menjelaskan semua. Kenapa dia begini, begini, begini. Gitu. Jadi Allah itu memang luar biasa. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu memang luar biasa. Pada saat aksi 4 November, awan itu membentuk lillah. Betul. Langsung. Itu ada tulisan Allah, tulisan Allah. Ada juga lagi aksi 212 atau orang itu bilang biar sablung. Biar sablung kelahi gitu. Jadi katanya ada malaikat pun ikut sholat Jumat. Subhanallah. Makanya itulah kuasa Allah. Jadi pada aksi 212 itu saya teringat ayat waktu perang Badar. Jadi Allah turunkan malaikat. Allah turunkan malaikat. Teringat pada ayat itu saya tertegun. Inilah yang dijanjikan Allah bagi setiap kaum muslimin yang membela Al-Quran. Para hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah. Hari ini adalah hari-hari dekatnya Valentine. Oleh karena itu, yang muda-muda mau ikut Valentine, apalagi yang tua-tua. Apalagi yang tua-tua gak usah ikut, gak lagi zamannya. Coba diganti maharnya, kenapa sih? Daripada coklat bagus, kita kuning sama mukena saja. Coba diganti. Atau kita kuningnya Fathul Qari itu bisa, Fathul Islam bisa. Tergantung ya. Asalkan jangan pacaran. Kalau umat muslimnya muda, gak pernah pacaran ya. Kalau muslim muda itu pasti teringat ayat ولا تقربوا الزنا إن الزنا كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Zina itu, kalau kamu lakukan pasti kan jalan itu bengkok-bengkok. Karena zina itu sesat. Mending nikah aja langsung. Nikah aja, urus nanti aktanya semua urus nanti. Tinggal maharnya surat Ar-Rahman. Atau maharnya kitab tafsir Ibnu Katsir. Atau maharnya yang lebih komplit atau lebih luar biasa. Tafsir Ar-Rahim karangan Syekh Rajab Deep. Ya, bagus itu. Valentine itu kan bukan punya kita toh. Enggak punya kita. Kalau punya kita kan satu haram. Apalagi Idul Fitri, Idul Adha, 10 Zulhijjah atau Arafah. Itu pun punya kita. Apalagi yang ulang tahun. Berarti ulang tahun hari ini jangan tiup lilin. Tiup lilin itu kalau naik kita. Kalau orang guru bijak kalau ulang tahun. Ulang tahun yang ke-10 lilin disediakan 10 biji. 10 tiup lilin ini dah mati lah. Ulang tahun yang ke-umur 25 jadi lilinnya disediakan 25 biji. Suruh tiup, yang ulang tahun susah nafas. Yang lebih kasihan nenek-nenek umur 93 tahun. Jadi disediakanlah lilin 93 biji gitu. 93 biji. Nenek suruh tiup, lilinnya gak mati. Tapi neneknya yang mati dulu. Makanya jangan begitu. Itu bukan budaya kita. Yang budaya kita ya tasyakuran, khatam Quran, ngaji begini. Yang penting udah selesai. Umur kita makin berkurang kok. Ya, gak bertambah tapi berkurang. Makin sampai akhir hayat. Dan Al-Quran itu juga menjelaskan akhlak kita kepada orang tua kita. Yang masih punya orang tua, sayangi orang tuanya. Yang gak punya orang tua, doakan orang tuanya. Contoh ini gini aja dong. Rabbin dili wali wali ini ya rahmumah kabar bahaya sugira. Pendek benar. Pendek benar kan? Lebih bagus doa berun wali deh. Biar orang kita selamat, orang tua kita selamat. Amin. Dihalangi dari bencana. Dihilangkan dari atap kubur. Amin. Saya teringat kalau akhlak anak-anak muda sama sekali ini, ya Allah kepada orang tuanya udah kayak lowback gitu materinya. Jadi begitu. Makanya dibentak-bentaknya orang tuanya. Bu, tolong belikan aku iPad tuh. Apa kata ibunya, sabarlah nah ibu masih cuy. Ah ibu ini jadul, bapak ini jadul. Jangan dulu, tidak. Para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Al-Quran sudah memerintahkan, sudah tegas. Maka berbuat baiklah kamu kepada orang tua kamu. Sudah jelas. Di Al-Quran itu enggak ada lagi yang enggak jelas. Pasti jelas. Hukum Al-Quran itu sudah ada. Menurut Allah, hukum waris. Sudah ada Al-Quran itu semuanya. Jadi kalau enggak salah, imamnya kita disuruh sholat tahajud. Minal layli fatahajjud bihi nafilat falak asya'i ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kedua, sholat subuh. Ketiga, doa Rabbi adkhilni mudkhala shidqin wa akhrijni mukhraja shidqin waj'alni min ladunka imaman nasira. Itu doa itu pernah ditulis di pintu Ka'bah. Ada lagi, dan kami turunkan. Nah, ini paling utama. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat penawar bagi kaum mukminin. Kita coba kampung dengan anak-anak ini yang hafal Al-Quran. Pernah salah satu program di Hafidz Indonesia itu dibaca ayat asal sambung baca ayat sambung baca ayat sambung. Kita aja nangis bertujuan air mata. Iya kan? Pengen kita punya anak seperti itu. Pengen. Tidak kabul karena orang tuanya Kak Hafid. Dan jangan kayak saya, ibu saya Kak Hafid. Cuma terbalik, saya yang Kak Hafid. Tapi enggak apa-apa, alhamdulillah. Ini saya sudah belajar dikit-dikit dari Iqra, dari Alif. Enggak apa-apa dari belajar, sudah dikit-dikit paham ilmu agama. Alhamdulillah. Itulah hidayahnya Allah kepada bagi seorang mukmin yang enggak bisa baca Al-Qur'an jadi bisa baca Al-Qur'an. Imam Syafi'i hafal Al-Qur'an umur 7 tahun. Masyaallah. Umur 7 tahun itu sudah masuk kelas 1. Tapi yang hebatnya Imam Syafi'i hafal Al-Qur'an pada umur waktu itu juga. Ada pula orang Sidoarjo hafal Al-Qur'an juga. Ada juga lagi orang Pekanbaru hafal Al-Qur'an juga. Kita pasti ingin seperti itu, hafal Al-Qur'an. Kita aja jenggot dan tiga warna. Dan tiga warna sih. Makanya kita ini kalau tadarus sudah bawa logat kayaknya. Apalagi orang Banjar baca Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa kayak itu qala bukan qala. Wah ini kok bukan qala, qala, qala gitu aja. Apalagi orang-orang itu baca minan nasi, minan nasi, nasi, nasi. Sambung ke belakang, nasi goreng gitu. Kita aja ya Allah, lafal qul huwallah, al-qasar ya Allah susahnya. Kita aja baca al-qasar gini. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Selesai baca Fatihah. Inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sambung bawa belakang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru orang Minang baca Quran. Min ba'dui apa tak? Itu min ba'di bukan min ba'di. Ya Allah, susah ngadapin murid yang begitu loh. Apalagi di pesantrennya Allah paling susah. Pasti kayaknya tidak belajar lagi itu aja tempatnya. Tapi biar nggak patah semangat tuh, nggak patah semangat. Saya pernah lihat foto, jangan tunda-tunda, harus semangat, jangan pernah putus asa. Saya nggak tahu apa artinya tunda-tunda itu apa, karena tidak oleh itu. Para hadirin yang berbahagia, yang lebih parah lagi kan, orang cowok baca Quran. Iqra'u apa tadi? Itu iqra bukan iqra, kok balik merokok pula ini bidangnya. Mari kita dekatkan kita dengan guru-guru tadarus kita. Ada juga di Medan Takbir ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya Allah, dekatkan dengan guru-guru tadarus. Ayo, enggak mesti bulan Ramadan aja, tapi bulan lain kok juga bisa kan? Iya, iya. Ada lagi, ada qiraah. Jadi saya lihat dalam video ini. Koka kola pantas beri tutup limun. Itu qiraah ya. Itu qiraah. Tuhan tahu berapa ya Allah. Ayo kita jangan pernah lalai dalam baca Quran. Kita ini umat Islam, pedomannya kita Al-Quran. Tujuan kita cuma satu, Indonesia ini bebas dari fitnah. Dan lahirnya penghafal Quran di Indonesia ini, insya Allah Indonesia akan bebas dari marah bahaya. Dan semoga di Masjid Al-Ikhlas ini, saya doakan semoga makin ramai, insya Allah Allah akan menjadikan berikan barokah ke masjid ini juga. Amin. Yang pentingnya kita cuma satu. Innama ya'muru masajidallah man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia percaya kepada Allah dan hari akhir. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini adalah tausiah dari Syekh Rashid sendiri. Syekh Rashid meminta maaf bila ada kata-kata kasar yang diucapkan. Syekh Rashid ini mengkasar kata Rasulullah. Hajurubah ke dandong, sekian dulu dong. Burung irian, burung centrawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Allahumma fikir aku retorik, utama kola, wala tatumun kola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Kasih aplaus sama saya Rasid. Dia kebiasaan kali Alhamdulillah, Masya Allah. Usia 9 tahun sudah menuturi kita. Mudah-mudahan ini suatu yang luar biasa bagi kita semua, terutama pada anak-anak Citra Garden. Baiklah, kita sama-sama ikhtiar untuk mendidik anak-anak kita. Dan yang kita-kita kawal-kawal ini juga tiada henti-hentinya untuk belajar Al-Quran. Alhamdulillah di Masjid Citra Garden sekarang kelas ibu-ibu dan bapak-bapak sudah dibuka baca.